Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-138 ya. Cetakan ini hadis 138 bab salatul idain, bab salat dua hari raya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan muslimin Idul Fitri dan Idul Adha yang sifatnya tahunan, berulang-ulang. Dan di sana juga ada Id yang sifatnya mingguan, yaitu hari Jumat. Ya. Terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha, ada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, terutama dalam bab salat dan khutbah pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Disebutkan di sini hadis yang ke-138. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan bahwa dulu Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka salat dua hari raya sebelum khutbah. Nah, ini menerangkan kepada kita tentang tata cara salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu bahwa di sana ada salat dan di sana ada khutbah. Namun untuk salat Id dan khutbahnya, aturannya bahwa salat Id mendahului khutbah. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar di sini, bahwa beliau melakukan ya, mengikuti salat Id di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berikutnya di masa Abu Bakar juga, dan di masa Umar. Mereka semuanya melakukan sholat terlebih dahulu, baru kemudian khutbah. Yang artinya di sini berbeda dengan sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat, khutbah didahulukan. Ya. Kemudian hadis berikutnya. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. Dari sahabat Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, telah memberikan khutbah kepada kami Nabi SAW pada hari Idul Adha setelah salat. Faqala, maka beliau menyampaikan dalam khutbah itu, barang siapa yang sholat dengan sholat kami ini dan menyembelih seperti sembelihan kami, faqad asaba an-nusuk, maka dia telah benar dalam menyembelih. Wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lahu, dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka tiada kurban baginya. Faqala Abu Burdah ibnu Niyar khal al-Bara' bin Azib, maka berkatalah seorang sahabat yaitu Abu Burdah bin Niyar, beliau adalah paman sahabat Al-Bara' bin Azib, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah, wahai Rasulullah, saya menyembelih kambing saya sebelum melakukan salat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin, wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbahu fi baiti, dan saya tahu bahwa pada hari ini adalah hari makan-makan dan minum, sehingga saya suka kalau kambingku adalah yang pertama kali disembelih di rumahku. Fadhabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati shalah, maka saya pun menyembelih kambing saya dan saya makan sebelum datang salat. Maka Nabi mengatakan, qala syatuka syatu lahab, kambing sembelihanmu adalah sembelihan daging biasa. Qala, dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, fa inna indana anaqan wa hiya ahabu ilayya min syatain. Sesungguhnya saya punya anakan, yakni anak kambing, ya. Maaz, yakni kambingnya di sini dari jenis kambing Jawa, ya. Kalau di sini kambing Jawa, ya. Artinya dia berambut tidak berbulu, ya. Wa hiya habu ilayya min syatain. Namun anak kambing itu bagi saya lebih saya sukai daripada dua ekor kambing. Ya. Artinya bahwa ini berbeda, ya. Kambingnya kambing pilihan, walaupun masih peranakan tapi istimewa, sehingga bagi saya lebih berharga daripada dua ekor kambing jantan. Afatujzi'u anni, apakah boleh saya menyembelih kambing itu dan sah? Qala na'am, Nabi menjawab iya. Walan tujziya an ahadin ba'dak, dan tidak akan mencukupi atau sah bagi seorang pun setelahmu. Nah, ini kisah yang disampaikan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib berkaitan dengan salat dan berkaitan dengan kurban. Di sini beliau menyebutkan apa yang beliau alami, pertama terkait dengan salat, ya. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat kemudian khutbah, ya, sama dengan yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian di dalam khutbah beliau, di antara yang disampaikan adalah bab menyembelih hewan kurban. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat dengan sholat kami kemudian menyembelih seperti sembelihan kami, berarti dia telah benar dalam melakukan penyembelihan. Dan orang yang menyembelih sebelum sholat berarti tidak dapat pahala menyembelih kurban. Nah, ini menjadi suatu tuntunan bahwa aturannya menyembelih hewan kurban itu setelah sholat. Bahkan ulama mengatakan kalau di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, bahkan menyembelihnya harus menunggu Nabi, ya. Ketika mereka sama-sama di lokasi tersebut, jangan mendahului Nabi. Nabi dulu, kemudian yang lain baru menyembelih. Beliau sebagai pemimpin muslimin. Namun untuk zaman sekarang dengan kondisi yang kita ketahui bersama, negeri muslimin luas, ya kan? Apalagi seperti di negeri kita, dan waktunya saja sudah berbeda-beda. Yang timur beda dengan yang barat, yang tengah beda dengan yang barat. Maka di sini untuk penyembelihan diawali dengan atau dilakukan setelah sholat. Ya, seseorang yang sudah melakukan sholat maka dia boleh menyembelih, sekalipun misalnya dia di wilayah timur, ya, dan mungkin misalnya di negeri kita, ya, penguasa atau pemerintah dalam hal ini kepala negara misalnya menyembelih kurban, dia mungkin 2 jam atau 3 jam setelahnya baru menyembelih, ya kan? Beda. Waktunya beda. Namun ketika dia sudah sholat, ya, karena kondisi seperti yang tadi kita sebutkan, dia diperbolehkan menyembelih, yang penting setelah sholat. Sholat Id. Kata Nabi SAW, yang menyembelih setelah sholat berarti dia telah benar sembelihannya. Tapi yang menyembelih sebelum sholat maka tidak sah. Dalam arti di sini tidak sah sebagai kurban. Dia tetap sembelihan yang halal. Seperti yang Nabi katakan kepada sahabat tersebut, Abu Burdah, syatuka syatu lahm. Ya. Daging sembelihanmu, kambing yang kamu sembelih adalah hanya sembelihan daging biasa untuk makan. Tidak dapat pahala kurban. Nah, ketika mendengar ceramah dari Nabi SAW, Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu merasa bahwa dia telah keliru. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum sholat. Alasannya apa? Alasannya karena saya tahu hari ini adalah hari makan dan minum, bukan hari berpuasa, tidak boleh berpuasa. Dan saya sangat berkeinginan kambing saya adalah yang pertama kali disembelih untuk dihidangkan. Nah, ini kan di satu sisi niat baik, ya kan? Niat baik ini menunjukkan kedermawanan dia, ya. Ingin daging sembelihannya yang pertama kali disembelih untuk dihidangkan. Nah, ini niat baik. Tapi dalam bab ibadah, ya, sekedar niat baik tidak cukup, ya kan? Harus caranya pun baik, baik artinya benar. Maka setelah Nabi mendengar apa yang dilakukan oleh Abu Burdah ibn Niyar, beliau tidak kemudian mengatakan, ya sudah, kamu kan niatnya bagus, sudah dianggap sah. Tidak begitu. Nabi katakan tetap, syatuka syatu lahm. Daging sembelihanmu, kambing yang kamu sembelih hanya untuk daging biasa. Ya, jadi niat baikmu tidak menjadikan sahnya ibadahmu. Tetap kambing itu halal, boleh dimakan, bagus, bersedekah, tapi tidak dianggap sebagai kurban. Jadi dia masih punya kewajiban kurban yang belum ditunaikan. Maka dari itu akhirnya Abu Burdah bin Niyar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau saya berkurban dengan anak kambing ini, yang bagi saya sekalipun itu anak kambing tapi dia lebih berharga daripada kambing jantan dua, ya, ya, karena tadi mungkin ada keistimewaan. Maka Nabi SAW menjawab, naam, boleh, ya, tapi itu khusus bagimu. Nah, berarti ini ada hukum kekhususan karena kondisi tertentu yang dialami oleh Abu Burdah bin Niyar, ya, dengan berbagai hal yang Nabi tentu lebih tahu, ya, akhirnya dibolehkan bagi dia untuk menyembelih, namun tidak boleh bagi yang lain. Di sini ulama rahimahumullah berbeda pendapat atau punya beberapa penafsiran ya terhadap kata-kata ini. Artinya ini boleh bagimu, memang bagi beliau secara pribadi khusus, atau bagi dia dalam arti juga orang yang semacam dia juga begitu. Kalau misalnya terjadi kejadian yang mirip, ya, wallahu a'lam. Yang jelas, alhamdulillah, insyaallah masalah hukum sudah banyak yang tahu bahwa di sini kalau begitu terkait dengan hewan kurban ada apa usia yang menjadi batas sahnya hewan sebagai hewan kurban. Ya, hukumnya di sini beliau mengatakan kalau untuk selain kamu tidak boleh. Kenapa ya? Karena masih belum umur, belum cukup umur. Nah, berapa kalau begitu umurnya terkait dengan hewan kurban untuk kambing ya? Kambing kan ada yang tadi disebut ya, kalau kita kambing Jawa atau kambing kacang juga yang berambut ya, istilahnya ulama atau dalam bahasa Arab istilahnya kan berambut, bulunya bulu model rambut ya, yaitu kambing Jawa atau kacang itu. Tapi yang diistilahkan berbulu ya, bulu wol, yaitu jenis yang lain, domba, itu dibedakan umurnya ya, entah itu mau kambing gembel atau kambing Garut atau kambing apalah istilahnya, biri-biri ya. Semua yang berbulu itu satu hukum ya, sekalipun kualitasnya beda-beda ya, dari negeri mana beda-beda, tapi kalau modelnya berbulu ini satu hukum. Yang model berambut sekalipun etawa ya, atau Jawa atau kacang, sama ini hukumnya, sama ya, walaupun harganya beda-beda. Nah, ulama mengatakan kalau yang model berambut ya, berambut itu mayoritas ulama mengatakan 2 tahun. Ya, mayoritas ulama mengatakan 2 tahun. Kalau yang berbulu, mayoritas ulama mengatakan 1 tahun. Ya. Itu umur paling muda untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh setengah tahun, tapi tadi seperti yang saya katakan itu khilafnya antara ulama memang. Namun mayoritas ulama ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau yang model berambut 2 tahun, yang berbulu 1 tahun. Ya. Gimana, masih ada waktu? Kalau di sini sudah. Ini kalau waktu Magelang 45 ini. Ya, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.